warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الله قوم مسلمين wal muslimat hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas berbagai limpahan nikmat yang terus menerus ia berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini Allah jalla wa ala memberikan kepada kita semua kemudahan demi kemudahan untuk melaksanakan ibadah demi ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, di mana kita harapkan ibadah tersebut akan bermanfaat dan akan menjadi bekal bagi kita sekalian di hari perjumpaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama ikhwani fillah rahimakumullah, nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah atau Miftah Daris Sa'adah, beliau menyatakan, man talabal ilma liyuhya bihil islam fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'dan nubuwah. Kata Imam Muqayyim rahimahullah, siapa yang mempelajari ilmu syar'i untuk menghidupkan agama Islam, untuk dia menyebarkan agama Islam, maka dia termasuk dari kalangan as-siddiqin dan derajatnya berada di bawah derajat kenabian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa tingginya derajat yang mereka dapatkan, orang-orang yang belajar ilmu agama. Betapa mulianya mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan Islam, berjuang untuk mempertahankan ilmu, berjuang untuk menyebarkan Islam dan menyebarkan ilmu agama Islam. Inilah yang menjadi warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada warisan yang mereka wariskan kecuali warisan ilmu. Warisan ilmu. Maka siapapun yang menghabiskan usianya atau menyempatkan dirinya untuk mengkaji ilmu syar'i, maka pada hakikatnya dia telah meneruskan tongkat estafet dari mereka para anbiya alaihimussalatu wassalam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ke-30 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab kecil yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, di mana dalam kitab ini beliau kumpulkan hadis-hadis yang menjadi pokok-pokok dasar agama. Nah, di antara hadis yang begitu agung yang beliau sebutkan dalam kitab beliau ini adalah hadis Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kewajiban-kewajiban, menetapkan faraid, menetapkan perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang harus dilaksanakan. Fala tudayyi'uha, maka jangan kalian menyia-nyiakannya. Dan telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, tidak menyia-nyiakan apa yang Allah wajibkan adalah dengan melaksanakannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan salat contohnya, maka cara tidak menyia-nyiakan salat adalah dengan melaksanakan salat sesuai dengan bimbingan orang yang paling paham tentang salat. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini juga kita tertuntut untuk terus belajar, kita tertuntut untuk terus mengaji, mengaji dan mempelajari apa-apa yang menjadi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam ibadah, termasuk di antaranya ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena apabila seorang melakukan suatu kewajiban yang diwajibkan atasnya, namun dia tidak melakukannya sesuai dengan tuntunan dan bimbingan, maka dia tidak keluar dari golongan orang-orang yang menyia-nyiakan kewajiban tersebut. Orang yang menyia-nyiakan kewajiban itu ada dua. Yang pertama, orang yang tidak melaksanakannya. Diperintahkan sholat, dia tidak melaksanakan sholat. Diperintahkan puasa, dia tidak melaksanakan puasa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang menyia-nyiakan kewajiban dengan cara dia melakukannya tidak sesuai dengan bimbingan. Tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melakukannya tidak dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk orang yang mudhayyi'un lil fara'id. Orang yang menyia-nyiakan kewajiban. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hadda hududan fala ta'taduha." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan batasan-batasan, Allah menetapkan hudud, "Fala ta'taduha," maka jangan kalian melampauinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hudud, menetapkan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Demikian kalimat kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan bahwasanya penggunaan kata hudud, batasan, di dalam dalil-dalil syariat Al-Qur'an was sunnah, manakala kita dapati kalimat hudud, batasan-batasan, maka di sana tidak keluar dari tiga makna, tidak keluar dari tiga penggunaan. Yang pertama, yang kemarin sudah kita bahas, hudud maksudnya adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bolehkan. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bolehkan, hudud. Ma ajazahullah. Baik itu min wajibatin, dari perkara-perkara yang wajib, au mandubatin, atau perkara-perkara yang mubah, atau perkara-perkara yang sunnah, afwan, au mubahatin, atau perkara-perkara yang mubah. Ini semuanya masuk dalam kategori hudud. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bolehkan dari perkara-perkara wajib, perkara-perkara sunnah, dan perkara-perkara mubah. Maka perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bolehkan di atas, seorang muslim tidak boleh melampaui batasannya. Seorang muslim tidak boleh melampaui batasannya. Allah menetapkan suatu kewajiban dan Allah menetapkan batasnya. Contoh, Allah mewajibkan sholat dan Allah membatasi sholat yang fardu, sholat yang wajib itu dilaksanakan dalam satu hari 5 kali, sehari semalam 5 kali. Sholat fajarnya 2 rakaat, sholat zuhurnya 4 rakaat, sholat asarnya 4 rakaat. Nah, seorang muslim tidak boleh melampaui batasan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan itu. Nah, atau perkara-perkara yang sunnah atau perkara-perkara yang mubah, seorang muslim tidak boleh ghulu, tidak boleh melampaui batas di dalam melaksanakannya. Karena ghulu itulah yang akan menyebabkan kecelakaan bagi seorang muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal ghulu. Berhati-hatilah kalian dari sikap ghulu, ekstrim, berlebih-lebihan. Hati-hati. Kenapa? Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena perkara yang mencelakakan orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab adalah sikap ghulu di dalam menjalankan agama. Nabi SAW memperingatkan kita dalam hadis ini. Dalam menjalankan agama, laksanakan sesuai dengan tuntunan, laksanakan sesuai dengan contohnya, laksanakan sesuai dengan sunnah, dan jangan kita melampaui apa yang menjadi tuntunan tersebut, sehingga akan terjatuh dalam sikap ghulu. Kalau seorang telah terjatuh dalam sikap ghulu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dia telah terjatuh kepada salah satu sebab yang membuat ahlul kitab menjadi orang-orang yang celaka, menjadi orang-orang yang binasa. Ghulu adalah perkara yang menyebabkan ahlul kitab mengangkat Uzair sebagai Tuhan. Ghulu adalah sebuah perkara yang menyebabkan Nasara mengangkat Isa alaihi salam dan ibundanya sebagai Tuhan. Ghulu adalah yang menyebabkan orang-orang musyrikin mereka menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh di kalangan mereka sebagai sesembahan. Ghulu adalah yang menyebabkan orang-orang musyrikin mereka mengangkat makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yahudi celaka dengan mereka mengangkat Uzair sebagai Tuhan. Mereka kafir dengannya. Sehingga bisa kita simpulkan Yahudi menjadi kafir karena ghulu. Pertama yang menyebabkan Yahudi menjadi kafir adalah ghulu. Nasara mereka kafir karena mengangkat Isa alaihi salam sebagai Tuhan. Dan tadi sudah kita tahu Isa diangkat sebagai Tuhan oleh Nasara adalah karena ghulu. Maka bisa kita simpulkan perkara yang membuat Nasara celaka, menjadi kafir, menjadi orang-orang yang dimurkai dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lantaran ghulu yang mereka lakukan terhadap nabi mereka yaitu Isa alaihi salam. Maka di sini ibrah harus kita ambil. Ada pelajaran yang harus kita ambil. Nabi SAW memerintahkan kita untuk hati-hati dari cara-caranya Yahudi dan dari cara-caranya Nasrani, di mana mereka terjatuh ke dalam kekufuran, terjatuh dalam kebinasaan, terjatuh ke dalam kecelakaan karena sikap ghulu yang mereka berikan kepada nabi-nabi mereka. Kita mengambil ibrah di sini. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam lubang yang sama di mana Nasara dan Yahudi terjatuh dalam lubang tersebut. Kalau Yahudi dan Nasara mereka ghulu dalam bersikap kepada nabi-nabi mereka, maka kita jangan bersikap ekstrim, bersikap berlebih-lebihan terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliaulah sosok yang paling anti dengan sikap ghulu. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang membimbingkan umatnya untuk tidak berbuat ghulu kepada siapapun, hatta sampai pun kepada nabi kita sendiri, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan contohnya, la tutruni kama atratin nasara Isa ibna Maryam, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana Nasara mereka berlebih-lebihan di dalam memuji Isa ibnu Maryam. Dalam hal memuji, pujilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal menyanjung, sanjunglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanjungan yang indah. Pujilah beliau dengan pujian yang indah, tapi jangan sampai memujinya berlebih-lebihan seperti Yahudi, ya, seperti Nasara mereka memuji Isa ibnu Maryam sampai-sampai mereka mengkultuskan Isa sebagai Tuhan, Isa sebagai anak Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai yang seperti ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita katakan beliau adalah hamba Allah dan beliau mulia dengan itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, beliau adalah utusan Allah dan beliau menjadi mulia karena beliau adalah utusan Allah. Bahkan kita sanjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliaulah manusia yang paling mulia secara mutlak, tidak ada satupun manusia yang melebihi keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, akulah pemimpinnya anak Adam. Dan ini bukan kesombongan, kata Rasulullah SAW. Akulah pemimpinnya anak Adam. Akulah sayyidnya, yang paling mulia di kalangan mereka, yang paling utama di kalangan mereka. Beliau Rasulullah SAW kita katakan sebagai orang yang paling mulia. Namun, meskipun beliau menjadi orang yang paling mulia di kalangan kita, hal itu tidak menjadikan kita harus mengangkat Rasulullah SAW kepada satu posisi yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak dudukkan Nabi Muhammad SAW pada posisi tersebut, pada posisi ketuhanan. Contohnya kita berdoa kepada Nabi SAW, tatkala kita mendapati sebuah kegentingan kita panggil namanya Rasulullah SAW, atau tatkala berziarah ke kuburan beliau kita elus, ya, kita elus kuburannya beliau, dinding kuburannya beliau kita elus, kemudian kita meratap di sana. Ini enggak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah ghulu yang mencelakai mereka Yahudi wa Nasara, yang membuat binasa mereka Yahudi wa Nasara. Maka kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai bersikap seperti mereka dalam perkara-perkara yang telah Allah bolehkan, dari kewajiban, dari perkara sunnah, dari perkara yang mubah, lakukan dan jangan melampaui batasnya. Wa hadda hududan fala taqtaduha, dan ia memberikan batasan, dengan batasan-batasan maka jangan kalian melampauinya. Itu makna yang pertama dari hudud. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, makna yang kedua dari hudud, makna yang kedua dari hudud adalah al-muharramat. Al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Ini juga dalam beberapa ayat dan dalam beberapa hadis disebut atau dibahasakan dengan kata hudud, batasan-batasan. Dan biasanya hudud yang bermakna keharaman-keharaman itu ada perintah setelahnya untuk tidak mendekatinya. Bukan bahasa setelahnya, ya, setelah kalimat hudud tadi, bukan bahasa jangan kalian melampauinya, tapi jangan kalian mendekatinya. Seperti ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat Allah Jalla wa Ala, tilka hududullahi fala taqrabuha. Tilka hududullahi fala taqrabuha, itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian mendekatinya. Di sini Allah Jalla wa Ala menyebutkan kata hudud dan menyebutkan setelahnya kata fala taqrabuha, maka jangan kalian mendekatinya. Makna daripada hudud di sini adalah al-muharramat, keharaman-keharaman. Jangan kalian mendekatinya. Jangan kalian mendekati apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, makna yang ketiga dari makna hudud dalam dalil-dalil syariat adalah hudud yang bermakna hukuman. Ya, hudud yang bermakna hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pada beberapa perkara-perkara kriminalitas. Hudud. Dan ini sering dibahasakan pada buku-buku fiqih. Pada kitab-kitab fiqih, hudud bermakna hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk beberapa kasus kriminalitas, seperti minum-minuman keras, seperti zina, seperti pencurian, seperti menuduh orang melakukan perzinahan, tidak dengan bukti dan hujjah yang benar. Ini juga dikatakan dan dibahasakan dengan hudud di dalam beberapa dalil-dalil syariat. Ikhwani fil rahimakumullah, al-hadd atau yang dijamakkan dengan kata hudud, yang berarti hukuman yang ditetapkan di dalam syariat untuk beberapa kasus kriminalitas, adalah perkara yang harus dilakukan dalam sebuah tatanan negara muslim. Dan yang melakukan, yang menegakkan hudud, yang menetapkan, yang menegakkan hukuman-hukuman had, ini adalah mereka para penguasa, orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang menduduki kursi-kursi pemerintahan. Merekalah yang bertanggung jawab, merekalah yang ditugaskan dan diamanahi untuk menegakkan hukum-hukum had di tengah-tengah manusia. Adapun kita, rakyat yang tidak memiliki kekuasaan, maka kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hukum had sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin negara, semasa hidup beliau sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin kaum muslimin secara keumuman, beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan instruksi fulan dirajam, fulan dibunuh, fulan dipotong tangannya, bukan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwasanya yang bertanggung jawab dan yang berhak untuk menegakkan hukum-hukum had adalah mereka para penguasa. Dan hukum had, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam buku-buku fikih itu ada beberapa, ya, di antaranya adalah hukum had yang ditetapkan untuk orang-orang yang berzina. Islam sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kehormatan. Islam, ya, adalah agama yang amat sangat memperdulikan kehormatan laki-laki maupun kehormatan perempuan. Islam adalah agama yang sangat-sangat terhormat, menjaga garis keturunan para pemeluknya. Maka Islam sangat-sangat mengingatkan, ya, mengancam keras perkara perzinahan yang akan mengotori kehormatan seorang muslim, akan mengotori kehormatan muslimah, dan akan membuat kekacauan dalam tali keturunan kaum muslimin. Zina adalah suatu yang amat sangat buruk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina, karena zina adalah sejelek-jelek cara, dan zina adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang amat sangat keji. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas melarang kita untuk mendekati zina, apalagi melakukannya. Perkara-perkara, wasilah-wasilah yang akan mendekatkan seorang kepada perzinahan dilarang di dalam Islam, karena Islam sangat-sangat memperingatkan dari perkara perzinahan tadi yang akan melecehkan kehormatan muslim-muslimah, yang akan barakallahu fikum mengacau balaukan garis keturunannya kaum muslimin wal muslimat. Makanya orang yang melakukan perzinahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketetapan adanya hukum had yang harus ditegakkan atas mereka, supaya menjadi pelajaran bagi orang yang berzina dan pelajaran bagi kaum muslimin yang diantara mereka akan melakukan perzinahan, supaya mereka menghindari itu. Di mana hukuman had, hukuman yang ditetapkan di dalam syariat untuk orang yang berzina, ada dua rincian. Yang pertama adalah manakala orang yang berzina tadi adalah orang yang belum pernah menikah atau pernah menikah tapi belum sempat berjima. Hukuman yang diberikan kepada mereka, orang-orang yang berzina dalam keadaan bujang gadis atau sudah menikah tapi belum berjima, adalah dirajam. Dirajam ay dilempari batu sampai mati. Inilah yang ditetapkan dalam Islam dan dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya kalau di negara-negara Islam seperti Saudi Arabia, ya, yang menegakkan hukum had di sana, dilakukan rajam ini dengan melempari anggota tubuh yang kalau disakiti akan paling cepat mendatangkan kematian, yaitu kepala. Biasanya ditanam itu tubuh, kemudian dimunculkan saja kepalanya, baru dilempari dengan batu sampai mati. Inilah rajam. Inilah rajam. Ikhwani fillah rahimakumullah, orang yang dirajam, yang telah melaksanakan hukum had atau dilaksanakan padanya hukum had, diharapkan menjadi pelajaran bagi afwan, tadi ana bahasakan yang pertama yang belum menikah ya. Yang belum menikah hukumannya adalah mereka dicambuk mi'atu jalda, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan selama 1 tahun. Adapun wanita maka dia tidak diasingkan kecuali di tempat perasingannya ada mahramnya. Ada mahramnya. Inilah hukuman yang ditetapkan di dalam Islam bagi para pezina yang belum menikah. Ya. Dicambuk dia 100 kali. Dicambuk di hadapan masyarakat. Dicambuk di hadapan warga agar mereka melihat bagaimana yang akan didapatkan dari hukuman dunia buat orang-orang yang berzina, buat orang-orang yang mengotori kehormatan mereka dan mengotori kehormatan orang lain. Dicambuk 100 kali. Adapun yang sudah menikah, yang pernah menikah, statusnya adalah seorang suami atau seorang istri, atau dia sudah tidak dalam tali pernikahan, janda maupun duda, dan pernah melakukan jima tatkala mereka dalam tali pernikahannya, maka tatkala melakukan zina, hukuman yang ditetapkan dalam Islam adalah dirajam dengan rincian yang tadi saya sebutkan, dilempari dengan batu pada anggota tubuh yang paling cepat mendatangkan kematian, kepala, ya, kepala, dilempari batu sampai mati. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama hukuman yang ditetapkan untuk kasus perzinahan. Juga ikhwani fillah rahimakumullah, Islam menetapkan adanya hukuman syar'i bagi orang-orang yang menuduh saudaranya di dalam melakukan zina dan tidak membawakan bukti yang kuat, bukti yang akurat. Ini disebut dalam Islam dengan qadzf. Menuduh seorang muslim atau muslimah yang bersih melakukan perzinahan. Dalam Islam yang seperti ini sangat-sangat dilarang keras. Bahkan ditetapkan hukuman had yang diberikan kepada mereka orang-orang yang menuduh muslim-muslimah melakukan perzinahan tanpa bukti yang nyata, tanpa bukti yang akurat, ditetapkan bagi mereka hukuman yaitu yujlat samani najalda, dicambuk sebanyak 80 kali cambukan dan tidak diterima persaksian mereka setelah itu sedikit pun. Jadi kalau ada orang yang menuduh saudaranya berzina dalam keadaan dia belum memastikan apa yang dia tuduhkan tadi, maka dalam Islam ini dicambuk 80 kali dan setelah itu manakala dia bersaksi tidak lagi diterima persaksiannya. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, juga di antara perkara yang ditetapkan hukum had padanya dalam Islam adalah as-sariqah, mencuri. Ya, adalah mencuri, dan mencuri ini ditetapkan hukumannya di dalam Islam dengan potong tangan. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Adapun pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Potong tangannya. Dan memotong tangan, yad, disebutkan dalam buku-buku fikih, yang namanya yad itu adalah pergelangan. Pergelangan tangan ini. Jadi kalau ada seorang pencuri melakukan pencurian, maka dipotong tangannya dengan batas pergelangannya ini. Dengan batas pergelangannya. Dan fuqaha menyebutkan, wallahu a'lam bishawab, dalam praktek pemotongan tangan itu adalah yang pertama dipotong tangannya satu. Kalau dia kembali mencuri, dipotong tangannya yang satunya lagi. Kalau masih mencuri lagi, baru dipotong di bagian lengannya. Baru dipotong di bagian lengannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian yang berikutnya, dari perkara yang ditetapkan hukuman hadnya di dalam Islam adalah kemurtadan. Orang yang murtad. Muslim kemudian menjadi kafir. Muslim kemudian menjadi Nasrani. Muslim menjadi Yahudi. Muslim dia sengaja keluar dari keislamannya. Maka yang seperti ini Nabi mengatakan, man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang mengganti agamanya, siapa yang murtad dari agama Islam, maka bunuh dia. Membunuh atau dibunuh adalah hukum had bagi orang-orang yang berani murtad dari agama Islam. Dan itulah hukum had yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar Islam sebagai agama yang paling mulia, agama yang paling utama, tidak dijadikan sebagai permainan orang bebas masuk dan keluar darinya seenak dia. Maka Islam menetapkan orang yang berani-berani murtad, maka dia dibunuh. Dan sekali lagi, hukuman had yang disebutkan di atas dengan perincian-perinciannya, yang berhak untuk melakukannya adalah penguasa. Manakala penguasa tidak melakukannya, maka rakyat tidak dibebani, ya, tidak diwajibkan untuk melakukan sendiri pelaksanaan hukum had tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Ini kalimat yang ketiga yang ada di dalam hadis. Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian menyia-nyiakannya. Dan Allah membatasi dengan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Wa harrama asya'a, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan keharaman-keharaman, mengharamkan beberapa perkara. Fala tantahikuha, maka jangan kalian melanggarnya. Ini yang ketiga. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, Islam itu awamiru wa nawahi. Islam itu adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Ada perkara-perkara yang diperintahkan, maka kewajiban kita terhadapnya adalah melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Dalam Islam ada perkara nawahi, perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Kewajiban kita adalah tidak melakukannya, kewajiban kita adalah tidak melanggarnya. Dan inilah salah satu daripada cara kita mewujudkan ketakwaan. Selain kita melakukan kewajiban, kita juga menghindarkan diri dari keharaman-keharaman yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan disebutkan oleh Al-Syeikh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh hafizahullah ta'ala, tatkala Nabi SAW dalam hadis ini beliau menyatakan wa harrama asya'a. Kalau sebelumnya beliau mengatakan fardhu fardhu, Allah mewajibkan, Allah menetapkan fardhu fardhu. Kemudian yang kedua wa hadda hududan, dan Allah menetapkan batasan-batasan. Tapi di kalimat ketiga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Nabi SAW bersabda, wa harrama asya'a, dan ia mengharamkan asya'. Asya' itu artinya beberapa perkara. Beberapa perkara. Tidak dibahasakan oleh Nabi SAW wa harrama muharramatin, dan Allah mengharamkan keharaman-keharaman. Tidak. Tidak dengan bahasa itu. Rasul SAW membahasakannya dengan kalimat wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan beberapa perkara. Nah, ini terkait dengan penggunaan bahasa yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, yufidu anna hadhil muharramati qalilatun. Lafaz bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW ini memberikan faedah bahwasanya keharaman-keharaman itu sedikit bila dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang mubah. Jadi keharaman-keharaman itu sedikit. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan itu tidak lebih banyak dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dan disebutkan oleh beliau Syekh Shalih Al-Syekh, "Wa li hadza tajidu anna usulal muharramati fil at'imati qalilatun." Oleh karenanya engkau akan mendapati bahwasanya induk-induk keharaman dalam makanan itu sedikit. Jadi makanan-makanan yang haram, yang diharamkan di dalam Islam itu sedikit bila dibandingkan dengan makanan-makanan yang dibolehkan, makanan-makanan yang dimubahkan. Di antaranya di dalam surat Al-An'am yang ke-145 ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan induk-induk makanan yang haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir." Katakanlah wahai Muhammad, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman." Saya tidak mendapati pada apa yang diwahyukan kepadaku suatu yang haram pun untuk dimakan oleh orang yang makan, kecuali makanan tersebut, yakni makanan diharamkan, makanan yang diharamkan adalah maitah, bangkai. Bangkai. Ini makanan pertama yang disebutkan di dalam ayat yang ke-145 di surat Al-An'am ini sebagai makanan yang diharamkan dan termasuk daripada usulul muharramat fil at'imah, induk-induk keharaman dalam masalah makanan, maitah, bangkai. Bangkai adalah hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, atau hewan yang mati tanpa disembelih, ini adalah bangkai. Nah, dan dalam Islam kita tidak diperbolehkan untuk memakannya meskipun pada asalnya hewan yang mati tersebut, hewan yang menjadi bangkai tadi adalah hewan yang mubah. Nah, audaman masfuhan, yang kedua yang diharamkan kepadaku, katakanlah wahai Muhammad, yang diharamkan kepadaku dari makanan adalah daman masfuhan, yakni darah yang memancar. Darah yang memancar. Tatkala seorang menyembelih hewan, itu keluar dari lehernya itu darah. Nah, darah itulah yang haram. Ya, darah itu yang haram. Bukan darah secara mutlak haram, tapi darah yang masfuh, darah yang memancar. Ya, darah yang keluar tatkala hewan itu disembelih ini haram untuk dimakan. Dan qadarullah wa syaa fa'al, di beberapa daerah ini darah yang seperti ini dihidangkan sebagai makanan. Jadi, kalau di dulu saya belajar di Cirebon itu dikenal dengan marus. Namanya marus. Ya. Yani darah yang dibekukan, darah sembelihan itu dibekukan kemudian digoreng. Nah, ini ada, wallahul musta'an. Ini suatu perkara yang tidak diperbolehkan. Adapun darah yang ada di daging-daging biasanya, ya, darah yang ada di daging, kita makan ayam biasanya di tulangnya masih ada darah sedikit, maka ini bukan darah yang masfuh, bukan darah yang terpancar, ya. Maka itu tidak diharamkan untuk dimakan, boleh. Yang kedua, aulah makhinzir, yang katakanlah wahai Muhammad, yang diharamkan kepadaku adalah lah makhinzir, yakni daging babi. Fa innahu rijsun au fisqan uhilla li ghairillahi bih. Ya, karena semuanya itu adalah najis. Ya, semuanya itu adalah najis. Bangkai, kemudian darah yang memancar, kemudian daging babi, ini adalah rijsun, najis. Makanya dilarang untuk dimakan. Ini barakallahu fikum contoh yang disebutkan oleh beliau untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu yang diharamkan itu bila dibandingkan dengan sesuatu yang dibolehkan baik dari kewajiban maupun dari perkara yang mubah itu sedikit. Makanya sebagian ulama mengatakan maka sangat mengherankan orang yang dia meninggalkan sesuatu yang banyak untuk sesuatu yang sedikit. Ya. Dia meninggalkan sesuatu yang banyak, yang halal itu banyak. Untuk berlezat-lezat dengan makanan itu caranya banyak. Karena banyak makanan yang halal, maka sangat mengherankan perkaranya orang yang meninggalkan sesuatu yang halal yang banyak untuk sesuatu yang sedikit. Itu perkara yang haram, sesuatu yang haram. Nah, contohnya adalah dalam hal makanan. Juga beliau mencontohkan yang lain, awil muharramati bi'ama, atau keharaman-keharaman secara umum yang bukan hanya dalam makanan. Ini juga sedikit. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan induk-induk perkara yang haram di dalam surah Al-An'am yang ke-151. Allah mengatakan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, jangan kalian berbuat syirik kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian dengan kedua orang tua berbuat baik. Wa la taqtulu auladakum min imlaq, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang kasih rezeki mereka dan kami yang kasih rezeki kepada kalian. Wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, jangan kalian dekati perkara-perkara yang keji, baik perkara keji yang tampak maupun perkara keji yang tidak tampak. Wa la taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq, dan jangan kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun, itu adalah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal, agar kalian menjadi orang-orang yang cerdas. Nah, jadi keharaman-keharaman yang disebutkan dalam ayat ini sedikit dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban maupun perkara-perkara mubah yang boleh dilakukan oleh seseorang. Sekali lagi saya ulang, jadi penggunaan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW muharrama asya'a, dan Allah mengharamkan beberapa perkara, ini sekaligus untuk menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang diharamkan itu adalah sedikit dibandingkan perkara yang Allah bolehkan atau perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Nah, kemudian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin, dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan beberapa perkara yang lain sebagai rahmat atas kalian, bukan karena lupa. Fala tabhathu anha, maka jangan kalian membahas-bahasnya. Ini ikhwan fillah rahimakumullah yang disebut dalam syariat dengan umurun masqutun 'alaiha, perkara-perkara yang didiamkan. Tidak disebutkan di dalam dalil bahwasanya dia adalah wajib. Tidak disebutkan dalam dalil kalau dia adalah haram. Dibiarkan begitu saja, didiamkan dia. Tidak disinggung dalam dalil-dalil yang ada. Ini termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, maka jangan kita membahas-bahasnya, jangan berusaha untuk mencari dalil yang mengharamkan perkara tersebut, karena perkara tersebut sudah didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya diperbolehkan untuk kita melakukannya. Nah, terkait dengan perkara yang keempat ini, umurun maskutun 'alaiha, perkara-perkara yang didiamkan dalam syariat. Di sana sebenarnya ada rincian disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum, ada dua perkara. Ada dua macam. Jadi sesuatu yang didiamkan di dalam dalil itu ada dua macam. Yang pertama adalah ma lam ya'ti tansisu alaihi minal masail, yang tidak datang penegasan terhadapnya di dalam dalil manapun, lakinnaha dakhilatun fi umumi nususil kitabi wa sunnah, akan tetapi perkara tadi meskipun dia tidak disebutkan secara tegas dalam satu dalil pun, dia masuk dalam keumuman dalil yang lain. Ya, akan tapi dia masuk dalam keumuman dalil yang lain. Saya ulang. Perkara yang didiamkan yang pertama adalah perkara-perkara yang tidak disebutkan penegasannya dalam dalil manapun itu, akan tetapi dia masuk dalam keumuman dalil yang lain. Atau dia bisa dikiaskan, atau dia bisa dikiaskan dengan perkara yang lain yang disebutkan di dalam dalil karena memiliki kemiripan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasannya cukup lumayan, agak mungkin akan menyita cukup banyak waktu. Waktunya ditinggal 6 menit lagi, insyaallah kita cukupkan dan kita bahas ini di pertemuan berikutnya insyaallah. Perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala diamkan, tidak disebutkan penegasannya di dalam dalil, akan tapi dia masuk dalam keumuman perkara lain yang ada dalam dalil yang lain, atau dia bisa dikiaskan dengan perkara yang lain yang disebutkan kehalalannya atau keharamannya di dalam dalil yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.